Ibrahim. Wa qala Syekhuna fi Syarhil Ubba', Ibnu Hajar menjelaskan di dalam syarah kitab Al-Ubba'. Jadi ada kitab yang bernama Al-Ubba', kemudian kitab itu dijelaskan atau disarahi dengan Ibnu Hajar. Penjelasan ini masih ada hubungannya dengan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang kemakruhan membaca surat yang terlalu keras sehingga mengganggu orang lain ya. Jadi penjelasan Ibnu Hajar di dalam kitab Ubab ini berbunyi, yan bagi hurmatul jahri bil qira'ah fi al masjid. Jadi kalau penjelasan sebelumnya hukumnya makruh, menurut Ibnu Hajar ini lebih keras ya. Menurut Ibnu Hajar hukumnya haram. Jadi yang bagi ini sebaiknya mengeraskan suara di saat membaca Al-Quran itu sebaiknya hukumnya tidak makruh tapi haram, kalau memang itu dilakukan di masjid. Kalau dilakukan di masjid, ini menurut Ibnu Hajar. Lalu bagaimana tanggapan Ibnu Hajar dengan penjelasan Imam Nawawi? Beliau Ibnu Hajar wahamala kalaman Nawawi bil karoha alama idha khofa ta'adzi. Ibnu Hajar mengarahkan penjelasan Imam Nawawi yang mengatakan hukumnya makruh, pendapat itu diarahkan ke bila ta'adzi atau menyakitinya itu masih ringan. Jadi kalau ta'adzinya ringan hukumnya makruh, kalau parah, kalau berat hukumnya haram menurut Ibnu Hajar. Wa ala kaunil qiraati fi ghairil masjid, dan juga diarahkan ke yang dijelaskan Imam Nawawi ini, diarahkan Ibnu Hajar ke bacaan Al-Qur'an yang dilakukan di selain masjid. Jadi penjelasan Ibnu Hajar yang mengharamkan mengeraskan bacaan Al-Quran itu hanya terkhusus di dalam masjid saja. Kemudian kesunahan yang lain yang terkhusus di hari Jumat adalah wa iktsaru sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pembahasan lain ya. Disunahkan memperbanyak bacaan sholawat kepada nabi yaumaha wa lailataha, di hari dan malam hari Jumat. Kesunahan ini berdasarkan lil akhbari sahihah al amirati bidzalik, karena banyak hadis yang sahih yang memerintahkan hal itu. Fal iktsaru minha afdalu min iktsari dzikrin lam yarid bi khususihi qalahu sayyiduna. Jadi memperbanyak sholawat itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan memperbanyak zikir yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad secara khusus. Jadi zikir-zikir yang biasa diamalkan oleh masyarakat kita itu kan biasanya zikir yang dirangkai atau yang disusun oleh para ulama. Itu tentunya tidak zikir yang dilakukan oleh Nabi, karena penyusunnya adalah ulama. Jadi menurut Ibnu Hajar lebih baik membaca sholawat dibandingkan zikir-zikir yang memang tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah membaca zikir itu. Kemudian kesunahan berikutnya adalah wadu'aun fi yaumiha, berdoa di siang hari Jumat. Ini itu juga hukumnya sunnah. Mengapa sunnah? Roja'an ayyusodifa sa'atal ijabah, karena berharap bertepatan dengan waktu ijabah. Waktu ijabah adalah waktu yang di saat seseorang berdoa di waktu itu maka potensi dikabulkannya sangat besar. Waktu itu ada di hari Jumat, ada di siang hari Jumat. Tapi waktu ini misteri, tidak ada yang tahu kapan waktu itu. Yang pasti ada di siang hari Jumat. Karena waktu itu adanya di siang hari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa ya. Wa arjaha min julusil khatibi ila akhir salat. Dan potensi yang paling besar di antara siang hari, potensi bertepatan dengan waktu ijabah itu, yang paling besar adalah dimulai dari duduknya khatib di atas mimbar hingga akhir sholat Jumat. Jadi di antara itu ada waktu ijabah. Wahya lahdhatun latifah. Waktu itu hanyalah sekejap ya, hanyalah sekejap. Jadi waktunya tidak lama, hanya sekejap. Wasoha annaha akhiru sa'atin ba'dal asri. Dan ada juga hadis sahih yang menjelaskan bahwa waktu ijabah itu berada di akhir waktu setelah asar ya, setelah asar. Jadi intinya adalah ada beberapa versi tentang ini. Wa fi lailatiha, walaupun di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa kesunahan doa ini hanya di siang hari, tapi ternyata di penjelasan selanjutnya doa juga disunahkan di malam hari Jumat. Mengapa disunahkan? Lima ja'a anis Syafi'i radhiyallahu anhu annahu balaghahu anna du'a yustajabu fiha. Karena ada penjelasan dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa beliau memperoleh keterangan bahwasanya berdoa di malam hari Jumat, di fiha ini maksudnya malam hari ya, berdoa di malam hari Jumat itu potensi dikabulkannya besar. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi di siang hari itu ada hadisnya, di malam hari juga ada penjelasan dari Imam Syafi'i. Wa annahu istahabbahu fiha, dan Imam Syafi'i juga suka sekali berdoa di malam hari. Wa sunnah iktsaru fi'lil khairi fihima. Selain berdoa, disunahkan juga untuk memperbanyak melakukan kebaikan di malam dan siang hari Jumat. Contoh kebaikan kasodakoti seperti bersedekah, waghairiha dan selainnya. Wa ayastaghila fitorikihi wallahu a'lamu bisawabihi.